Kemarin ru'af itu apa artinya? Ru'af kemarin apa? Man asabahu qay'un au ru'afun au qalas, barang siapa yang muntah atau ru'af. Ru'af kemarin artinya apa? Yang benar mimisan. Ru'af itu mimisan. Jadi dicabut itu ininya, diralat. Ru'af khurujud dam minal anf, mimisan. Nah, itu makna yang benar. Qala rahimahullah an Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhum al-ghanam, qala in syi'ta, qala atawadda min luhum al-ibil, qala na'am. Rahu akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sungguhnya salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwudu setelah makan daging kambing?" Artinya dia setelah makan daging kambing atau embe, sate, berwudu enggak? Qala in syi'ta, ya terserah. Terserah kamu. Artinya ini bukan sebagai pembatal pembatal wudu. Kalau kamu mau berwudu ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Habis pesta makan sate misalkan, sop sate, sop kambing, ya. Tiba-tiba dia mau berwudu, ya monggo, berwudu monggo, tidak juga tidak mengapa. Kemudian orang tersebut juga bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana setelah makan daging unta, bolehkah aku berwudu setelah makan daging unta?" Qala na'am, iya, berwudu. Bedanya antara daging kambing dengan daging unta. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jabir bin Samurah bi fathhi as-sin al-muhmala wa dhamm al-mim al-fara'in. Huwa Abu Abdullah Abu Khalid Jabir bin Samurah al-Amiri. Nazal al-Kufah wa mata bi sana 74. Tinggal di Kufah. Kufah itu di mana? Di Iraq. Kufah. Dulu negerinya para ulama. Sekarang negerinya Syiah dan ISIS. Hati-hati, na'udzubillah. Tempat itu enggak menjamin. Sebesar apapun tempat, kalau berubah-berubah, mau besar mau kecil. Nah, para ulama dulu di Baghdad, di Kufah, di Basrah, a'immah banyak sekali. Nah, ketika terjadi fitnah, ya berubah. Yang tadinya tempat yang dirahmati oleh Allah menjadi kota mati, seakan-akan dicabut keberkahan dari kota tersebut, dari daerah tersebut, tempat tersebut. Waliyadzubillah. Nah, sehingga tidak boleh taqdisul amakin, mensucikan tempat lebih dari Makkah dan Madinah. Sampai kisahnya Abu Darda dengan Abu Sa'id al-Khudri, Abu Darda dengan Salman al-Farisi disebutkan. Abu Darda mengajak Salman al-Farisi kemana? Ke Palestine. Palestine itu apa? Baitul Maqdis, ya, tempat yang mana Rasulullah SAW apa? Naik kemana? Ke langit, ya, dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, kemudian langsung ke Sidratul Muntaha, tempat muqaddasah, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda mengajak Salman Al-Farisi untuk tinggal di mana? Di Baitul Maqdis sini. Wahai Salman, kita gabung sini, duduk sini. Nah, maka dijawab oleh Salman Al-Farisi, innama al-makan la tuqaddisu syai. Tempat itu tidak bisa mensucikan sesuatu. Innama yuqaddisuhu amaluh. Sungguhnya yang mensucikan dirinya adalah amalan dia. Ya, tempat yang dijamin di dunia ini adalah Mekah dan Madinah. Sebesar apapun pondok pesantren dia, kalau ada penyimpangan ya penyimpangan. Tidak ada takdis, tidak ada pensucian ghulu berlebihan pada suatu tempat. Naam. Ya, tempat yang disucikan adalah Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Selain itu, naam, tidak ada dalilnya. Itu pun Abu Darda ketika mengajak Salman Al-Farisi tinggal di mana? Palestina. Salman Al-Farisi ya menjawab seperti itu. Sungguh yang mensucikan seseorang itu amalannya, bukan tempatnya. Berapa banyak orang yang bermaksiat di mana? Mekah dan Madinah. Ada pencopet, ada enggak? Loba banyak. Ya jangan dikira di Mekah Madinah enggak ada copet. Hati-hati. Ada yang lebih parah daripada dia, ya ada. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Kemaksiatan di haram, kemaksiatan di Mekah Madinah itu dosanya berkali lipat. Karena apa? Kota yang tempat, kota yang disucikan oleh Allah. Ya, kenapa dia bermaksiat di situ? Artinya bobot dosanya berkali lipat. Al-Kufah. Ini siapa? Jabir bin Samurah tinggal di Kufah. Beliau wafat tahun 74, 74. Ada yang mengatakan 66. Sungguhnya salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku berwudu setelah makan daging kambing? Insyita, ya terserah kamu. Kalau mau ya silahkan, kalau enggak apa-apa. Qala tawadda min lahumil ibil. Qala na'am. Bolehkah aku berwudu setelah makan daging unta? Iya, berwudu. Akhrajah Muslim. Hadis ini keluarkan oleh Imam Muslim dan yang semisalnya oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Min hadits Al-Bara bin Azib. Dari hadits Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, tawadda min lahumil ibil wa la tawadda min lahumil ghanam. Berwudulah kalian disebabkan karena setelah makan daging unta. Tetapi jangan kalian berwudu setelah makan daging ghanam, ya kambing, domba. Qala Ibnu Khuzaimah, lam ara khilafan baina ulama al-hadits anna hadzal khabar sahih min jihati an-naql li'adalatin naqili. Berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, aku tidak pernah melihat ada khilaf, artinya tidak ada khilaf antara para ulama, ya, anna hadzal khabar sahih, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sahih dari segi penukilan, karena yang menukilkan adalah adil. Wal haditsani dalilan ala naqd lahumil ibil lil wudu. Dua hadis tadi, hadis Jabir bin Samurah dengan hadis siapa? Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala an, merupakan dalil bahwasanya orang yang makan daging unta itu batal wudunya. Wa man akala naqd wudu qala bi hadza Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Ibn al-Mundhir, Ibn Khuzaimah, dan dipilih oleh Imam al-Baihaqi rahimahullah. Baihaqi mazhabnya Syafi'i. Waqahu an ashabil hadith mutlaqan, dan diriwayatkan oleh ashabul hadith secara mutlak. Wahuki an Syafi'i annahu qala, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan annahu qala in sahha al-hadith, kalau seandainya hadis ini sahih fi lahum al-ibil qultu bih, maka aku sependapat dengannya. Qala al-Baihaqi rahimahullah, berkata Imam al-Baihaqi rahimahullah, qad sahha fi hadithan, telah sahih di dalam masalah ini dua hadis. Hadis yang pertama adalah Jabir, hadis yang kedua adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala. Wa dhahaba ila khilafihi jama'atun min as-sahabah, para ulama menyelisihnya dari kalangan para sahabat, tabi'in, hadawiyah, dan riwayatkan dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Qalu, mereka mengatakan dua hadis tadi, Bara dan Jabir, mansukh dengan hadis inna kana akhir amrin minhu adamul wudhu mimma massatin nar. Rasulullah SAW tidak berwudu setelah makan daging unta. Akhrajahul Arba'ah wa Ibn Hibban min hadis Jabir. Naam. Qala Nawawi, dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah pengakuan hadis yang dua riwayat itu mansukh ini batil, tidak benar. Jabir, hadis Jabir dan hadis Bara ini tidak benar. Karena hadal akhir am wa dzalika khas. Karena yang akhir ini umum sifatnya dan yang dua hadis tadi khusus. Sedangkan kekhususan lebih didahulukan daripada sifat yang umum. Ya. Jadi berarti mimma massatin nar, sesuatu makanan yang terkena api, maksudnya yang dipanggang, apa saja. Yang digoreng ya susah sekarang. Semuanya pakai api, enggak akan matang. Direbus juga pakai api, massatin nar. Wakalamu hadha mabniun ala taqdimul khas ala al-am mutlaqan, pembicaraan beliau adalah mendahulukan sesuatu yang khusus daripada yang umum. Taqadamul khas au ta'akhkhar wa hiya mas'alah khilafiyah fi usul wa bainal usuliyyin. Masalah mendahulukan mengakhirkan ini masalah khilafiyah di kalangan usuliyyin. Au annal murad bil wudhu at-tandhif, atau yang dimaksud dengan wudhu di sini adalah membersihkan. Wa waghsul yad li ajli az-zahumah kama jaa fil wudhu min al-laban. Membersihkan tangan karena kotoran atau lengket atau yang semisalnya. Ya, sebagaimana telah datang berwudhu ya karena minum susu. Ya wa nalau dasaman, ada kejunya, ada ya zat itu alwari fil laban al mutamadmid min syurbih. Sedangkan dalam masalah minum susu ini cukup kumur-kumur saja. Wa dhahab al ba'd la anna al amr al warid fil wudu min lahum al ibl istihbab lil lijam, wa hadha khilaf al zahir al amr. Ada lagi yang berpendapat bagi orang yang makan daging unta itu perintah wudunya hanya mustahab saja, bukan wajib. Ini juga tidak benar. Qala Zarkashi rahimahullah, wa innama amra syaribil wudu min lahum al ibil, syariat ini memerintahkan untuk berwudu bagi orang yang memakan daging unta, li'anna khuliqat minal jan, karena unta diciptakan dari bangsa jin. Kata siapa ini? Ah, kata Imam siapa? Zarkashi. bukan zarkasi orang Cirebon, bukan. Beda lagi nu. Oleh hadza amra bitasmi' inda rukubiha. Oleh karena itu orang yang mengendarai unta disuruh, diperintahkan untuk baca bismillah. Wa amara bil wudhu min akliha, dan diperintahkan bagi orang yang makan atau setelah makan daging unta untuk berwudu. Ya, sebagaimana ketika orang yang marah, murka, kesal, jengkel, ya, untuk memadamkannya dengan apa? Berwudu. Liazul istilahil ghadab. Sehingga amarahnya hilang dengan berwudu. Ini siapa yang bilang ini? Imam Zarkasi rahimahullah. Qultu, aku katakan. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Ya siapa penulisnya? Sunani rahimahullah, Al-Amir Sunani rahimahullah. Qultu, kata Al-Amir Sunani rahimahullah, wa qad warada annaha khuliqat min asyayatin. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya unta disebut diciptakan dari setan, dari bangsa setan. Waduh, tadi dari bangsa jin, sekarang dari bangsa setan. Wa anna 'ala dharwati kulli ba'irin syaitanan. Setiap satu ekor unta ada syaitan. Amaluhumul ghanam fala naqdal bi akli bittifaq kadza qil. Adapun makan daging kambing maka tidak membatalkan wudu dengan sepakat. Walakin huqiya fi syarh sunnah, akan tapi disebutkan dalam syarh sunnah. Syarh sunnah yang dimaksud adalah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Wujubul wudu mimma massatin nar, wajibnya berwudu dari makanan-makanan yang terkena api, makanan yang dipanggang. Wa an Umar bin Abdul Aziz annahu kana yatawadda min akli as-sukar. Dari Umar bin Abdul Aziz, beliau berwudu dari makan gula atau yang manis-manis. Enggak ada dalilnya, harus ada dalilnya. Nah, ya mungkin ihtiyaton. Ya, tapi kalau enggak ada dalilnya. Nah, sebagai pegangan adalah ad-dalil. Ya mungkin juga tadi hikmah di balik kenapa kok unta, makan unta harus berwudu. Ya itu tadi disebutkan oleh siapa? Imam Zarkasyi dan Imam Al-Amir Sun'ani rahimahullah. Zarkasyi bilang dari apa? Jin, dari bangsa jin. Allahu a'lam itu juga. Ya, dalilnya pun harus dilihat. Yang kedua, Al-Amir Sun'ani rahimah menyebutkan bahwasanya unta disebut diciptakan dari bangsa syayatin. Ini juga butuh dalil. Terlepas dari ada dalil atau tidaknya, kita beriman. Ya, beriman, dan selama hadisnya sahih maka diterima. Qultu, kata Imam Sun'ani rahimahullah, wa bil hadis ma'khudh li tajdid al-wudu 'ala al-wudu. Bolehnya mengulangi wudu padahal masih dalam keadaan suci. Boleh enggak diulangi? Boleh. Paham enggak? Ini masih suci, ini masih bersih. Dia ulangi, ya boleh. Fa inna hakama bi 'adam naqd al-akal min luhum al-ghanam wa jazra al-wudu. Karena Rasulullah SAW menghukumi bagi orang yang makan daging kambing, ya boleh berwudu, boleh tidak, pilihan. Ya silakan, dalam keadaan sebelumnya masih punya wudu. Mau wudu, ya monggo. Artinya boleh memperbarui wudu, baik dia makan kambing atau makan tempe. Hah? Boleh, ya boleh, silakan. Tajdidul wudu, mengulangi wudu, memperbaharui wudu. Ya, dengan wudu yang baru boleh, ya boleh. Enggak, ya enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab.